Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan bagi kita di pagi hari ini adalah pertemuan pertama pada bulan Ramadhan, dan untuk kajian kita di hari Ahad ini melanjutkan materi dari kajian yang telah kita sebutkan pada pembahasan Ahad yang sebelumnya. Hanya saja ada sedikit perbedaan waktu, mundur sekitar 1 jam dari waktu awal. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari materi yang kita kaji di sebelumnya dari kitab As-Sawarihu 'anil Haqq, di pagi hari ini kita akan meneruskan memasuki fasal yang ke-17. Fasal pertama, yaitu fasal yang ke-17 setelah kita menamatkan fasal yang ke-16 seputar An-Nash'ah wal-Ilfu wal-Adah. Berkata al-Mu'allif wa Syekh Hamad bin Ibrahim al-Uthman hafizahullah, di antara dari penghalang-penghalang yang menghalangi seorang muslim dan muslimah dari menerima kebenaran adalah raddu ba'dil haq wa tarku syai'in minasy syar'i, menolak sebagian kebenaran dan meninggalkan sesuatu dari yang disyariatkan di dalam Islam. Dalam pasal ini ma'asyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, al-mu'allif rahimahullahu ta'ala mengingatkan bahayanya seorang muslim ia menolak sebagian dari kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau menolak berarti artinya dia tidak menerimanya, dia membantahnya, tidak mengakuinya. Ini perkara pertama yang bisa menyebabkan seorang muslim, demikian pula muslimah, dengan dia menolak kebenaran, tidak mempercayainya bila mana itu adalah khabar dari Allah dan Rasulnya, atau tidak mau untuk mengamalkannya, dia menolaknya dalam artian yang ia yakini, yang ia inginkan adalah berbeda dengan apa yang disampaikan kepadanya. Ini akan bisa memalingkan seorang dari kebenaran. Atau yang kedua, tarku syai'in minasyara', ia meninggalkan sesuatu dari apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kalau yang pertama berhubungan dengan kebenaran, dia tidak menerimanya, menolaknya. Kalau yang kedua berhubungan dengan suatu amalan yang disyariatkan di dalam Islam, dalam arti kata dia enggan untuk mengamalkannya, dia meninggalkannya. Dia lebih memilih untuk menjalankan sesuatu yang berseberangan dengan syariat tersebut, lebih memilih untuk menuruti hawa nafsunya. Dua hal ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, bila mana dimiliki oleh seorang muslim, jangankan keduanya, satu dari keduanya saja, ia menolak kebenaran atau ia tinggalkan sesuatu dari yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan bisa menyebabkan dan berimbas dia nantinya akan menjadi seorang yang meninggalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Kita ingat kaidah yang disebutkan oleh sebagian di antara mereka para ulama tentang kaidah pentingnya nilai amalan ketaatan, dan kaedah bahayanya amalan kemaksiatan dan penyimpangan. Sebagian di antara mereka menyebutkan jazaul hasanatil hasanatu ba'daha, balasan dari satu amalan kebaikan akan bisa melahirkan amalan kebaikan yang lainnya. Sehingga seorang muslim dimotivasi untuk dia gemar melakukan sekian dari amalan-amalan perbuatan kebajikan. Kapan dia melakukan satu amalan soleh, satu amalan kebajikan, maka amalan soleh yang lainnya Allah Azza wa Jalla akan membukakan dan memberikan taufik kepada dirinya untuk ia mengamalkan sesuatu yang belum dia amalkan tersebut. Ini tentu kebaikan. Bila dia sudah melakukan amalan kebajikan yang lainnya dan dia menjalankan sebagaimana mestinya, maka akan dibuka lagi pintu amalan kebajikan yang lainnya. Demikian seterusnya, hingga ia menjadi seorang yang benar-benar mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tidak dia ambil sebagiannya dan menolak sebagian yang lain. Demikian pula balasan dari seseorang melakukan dosa kemaksiatan. Kalau hubungannya dengan kemaksiatan, berarti dia mangkir dari apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Allah Ta'ala, demikian pula Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan A, dia lebih memilih ke B. Allah dan Rasulnya mengatakan A, dia mengatakan B. Allah dan Rasulnya menyuruh dirinya untuk beramal, dia diam. Atau Allah dan Rasulnya menyuruh dia diam, dia beramal. Ini adalah kategori kemaksiatan. Seorang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bermaksiat kepada Allah berarti bermaksiat pula kepada Rasul. Demikian pula sebaliknya, bermaksiat kepada Rasul, maka sungguh dia juga bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang bila mana dia melakukan satu kemaksiatan, balasan dari imbas perkara kemaksiatan tersebut adalah as-sayyi'atu ba'daha. Ia akan terjatuh ke dalam dosa kesalahan yang setelahnya, yang lainnya, yang berbeda dengan pertama yang dia telah melakukannya. Kalau semisal dia sudah melakukan perkara yang kedua tadi itu, maka dia kembali melakukan perkara kejelekan yang belum dia lakukan pada waktu yang sebelum-sebelumnya. Dia lakukan kejelekan yang keempatnya, ketiganya, kelimanya, sampai dengan seterusnya. Bila dia tidak menjadi seorang yang berhenti dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu dia akan menjadi seorang yang binasa, wal'iyadzu billah. Sehingga bila mana seorang yang menolak kebenaran, ia tinggalkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, nanti akan kita sebutkan keterangannya, akan menyebabkan hatinya akhirnya terpalingkan dari kebenaran. Sehingga dengan ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala, istiqamahnya seorang muslim pada satu kebenaran tidak hanya ternyata berhubungan dengan zat dari kebenaran itu sendiri yang ia ingin istiqamah di atasnya, yang ia ingin untuk kemudian terus menerus langgeng bisa menjalankannya, namun ternyata berhubungan pula dengan amalan-amalan kebenaran, amalan-amalan kebajikan yang disyariatkan yang lainnya. Kapan ia meninggalkan sebagiannya, maka akan berpengaruh kepada perkara kebenaran yang dia ingin untuk terus berada di atasnya. Kapan dia menelantarkan sebagiannya, maka akan terlantarkan sebagian yang lainnya. Demikian seterusnya. Seluruhnya itu ternyata saling berhubungan. Kita sebutkan penjelasan lebih lanjut. Al-Mu'allif di sini, hafizahullah, wal'abdu ma'murun biluzumi syar'i kullihi wafq istita'atihi. Seorang hamba diperintahkan untuk berpegang dengan syariat Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Tapi itu seluruhnya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Makna istita'ah di dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya bukan artinya meninggalkan. Ini jangan disalahpahami. Saya enggak mampu akhirnya ditinggalkan. Saya enggak mampu akhirnya dijauhi. Bukan seperti itu maksudnya. Maksud istita'ah di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya adalah melakukan syariat tersebut pada kadar batas kemampuan yang bisa dia amalkan. Pada kadar batas kemampuan yang bisa dia amalkan. Berbeda, Rasulullah SAW membedakan antara seseorang meninggalkan larangan dengan seseorang menjalankan satu perintah. Kalau meninggalkan larangan, wajib ditinggalkan, baik dia mampu atau tidak mampu. Baik dia mampu atau tidak mampu, wajib ditinggalkan. Tapi dalam hal perintah, seorang diberikan rukhsah karena kemampuan masing-masing berbeda dengan yang lainnya, sehingga menjalankan sesuai dengan kemampuannya. Seperti seorang dilarang, diharamkan untuk meminum khamr. Bagi sebagian orang yang sudah kecanduan dengan minuman khamr berat, tidak kemudian memberikan makna bahwasanya boleh baginya untuk mengkonsumsi khamr pada kadar yang dia bisa untuk mengkonsumsinya. Tidak demikian. Tapi wajib seketika itu untuk dia tinggalkan sama sekali. Tidak meneguknya walaupun sedikit. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Atau semisal seorang diharamkan untuk mengambil harta saudaranya tanpa hak. Tidak kemudian memberikan kelaziman konsekuensi kalau semisal dia tidak mampu meninggalkannya, akhirnya dia ambil sebagiannya. Tidak demikian. Maka wajib baginya untuk meninggalkannya secara totalitas. Baik kecil ataukah besar. Baik ringan ataukah berat. Ya, tinggalkan keseluruhannya. Berbeda dengan seseorang diperintahkan untuk menjalankan satu syariat. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan rukhsah. Tatkala seseorang menjalankan syariat perintah Allah dan Rasulnya untuk menunaikannya sekadar kemampuan yang ia miliki. Ayat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Antaranya, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban pada diri seorang hamba kecuali dengan kadar kemampuannya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla pada kadar kemampuan kalian. Maksudnya adalah tatkala kita dihadapkan dengan satu syariat, satu perintah, kalau semisal kita tidak bisa menjalankan sebagaimana yang dimaukan dalam syariat Islam tersebut, kita diberikan rukhsah untuk melakukan sekadar yang kita bisa mengamalkannya. Seperti seorang sholat diperintahkan untuk menunaikannya dalam keadaan berdiri. Ketika dia tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Ketika tidak mau duduk, tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Bahkan kalau semisal tidak bisa berbaring, maka dengan mengisyaratkan, ini dibolehkan. Bagi sebagian orang yang sakit parah, tidak bisa bergerak, maka cukup dengan memberikan isyarat. Kalau tidak mau mengisyaratkan, tidak bisa bergerak, tidak pula bisa berisyarat, maka berarti disolatkan. Itu disolatkan, itu sudah wafat, sudah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa saja yang saya larang, hendaklah wajib bagi kalian untuk meninggalkannya sama sekali. Jangan melakukan. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Adapun apa yang saya perintahkan, maka jalankanlah sesuai dengan apa yang kalian mampu untuk menjalankan. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang mudah, yang memberikan kemudahan bagi pelakunya. kaidah yang ma'ruf yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya syara'i'ul Islam, syariat-syariat Islam ini idza tas'a sahibuhu, apabila pemeluknya dalam keadaan lapang maka dhaqat, apabila pemeluknya dalam keadaan lapang punya kemampuan maka sangat ketat syariatnya, sangat ketat syariatnya. Artinya kalau diperintahkan A harus A, diperintahkan B harus B, C juga harus C. Berjalan berjalan, berlari berlari, diam diam. Tidak boleh menyimpang walaupun sebentar, walaupun sedikit. Idza tas'a sahibuha sahibu dhaqal. Bila pelakunya dalam keadaan lapang, longgar, punya kemampuan, maka syarat ini ketat. Tidak boleh menyimpang sedikit pun darinya. Namun wa idza dhaqa, bila mana pelakunya dalam keadaan sempit, maka ittasa'at. Syarat Islam ini meluas, memberikan keluasan, memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan dalam perkara apapun. Sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla mewajibkan bagi seorang muslim untuk berhaji. Bagi yang tidak berharta, maka dia boleh untuk kemudian menundanya, kapan dia mampu baru berhaji. Ataukah misal seseorang disyariatkan untuk kemudian dia bersedekah, bersedekah diberikan kemudahan pada kadar sedekah yang ia mampu untuk ia berikan, tidak harus besar, tidak harus bernilai. Seorang tetangga disyariatkan untuk kemudian memuliakan tetangganya, baik dengan memberikan makanan ataukah memberikan bantuan atau yang semisalnya. Kalau semisalnya tidak mampu, sesuai dengan kemampuannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firshina syatin. Wahai seorang wanita-wanita muslimat, janganlah seorang tetangga wanita muslimah itu memandang remeh kebaikan yang akan ia berikan kepada tetangganya muslimah yang lainnya, walaupun sekedar firshina syatin, satu dari ujung apa namanya kaki seekor kambing yang dikuah, dimasak, hanya berisikan satu dari ujung kakinya. Kalau ujung kaki apa sih isinya? Isinya itu kan kikil, kikil yang tidak ada dagingnya, namun dibuat marok, dibuat berkuah sehingga ada rasanya, dikasihkan kepada tetangganya, akan ternilai pahala ternyata di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ataukah semisal pada bulan Ramadan seorang muslim dimotivasi untuk kemudian memberikan bukaan puasa bagi seorang yang berbuka. Kalau semisal dia tidak mampu untuk membayarnya secara penuh, maka cukup dia mengeluarkan uang 20 ribu beli air aqua. Air aqua ini berapa harganya? Sekitar 27 antara itu. Beli satu. Antum ini masya Allah jumlahnya mungkin di sini sekitar 100-an lebih, 150. Kalau masing-masing kesini bawa air aqua, ini bukan promosi ini. Ada 150 aqua itu, masya Allah, 150 aqua. Bisa diminum, bisa dikonsumsi oleh orang yang sedang menjalankan ibadah, sholat taraweh ngantuk, supaya tidak ngantuk dikasih minum, dikasih makan, berpahala orang yang memberikannya. Demikian seterusnya. La tahqirana minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian wahai seorang muslim menggampangkan, meremehkan perkara kebajikan walaupun remeh, walaupun ringan. Walaupun hanya sekedar kau bersumpah dengan saudaramu dengan muka yang berseri, yang tersenyum tatkala berpapasan dengannya. Sehingga ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, tentulah kita nasihatkan untuk diri kita pribadi, demikian pula kepada semua ikhwan wa akhwat, manfaatkan semangat motivasi yang kita rasakan saat ini pada bulan yang berberkah ini dengan memaksimalkan amalan kebajikan yang kita mampu untuk bisa melakukannya. Di dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "maka futihat abwabul jannah wa ghuliqat atau ughliqat abwabun niran wa sufidati syayatin." Akan dibuka pintu-pintu al-jannah, akan ditutup pintu-pintu neraka, dan akan dibelenggu mereka para syaitan, sehingga mereka tidak punya keleluasaan untuk menggoda ibnu Adam sebagaimana yang mereka mendapatkan keleluasaan tersebut pada bulan-bulan selain Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya sudah pasti seorang muslim tatkala ia berada di bulan Ramadan, antara dia dengan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu seperti jalan tol, seperti jalan tol. Tidak ada gangguannya, tidak ada hambatannya. Bisa ngegas kenceng sehingga banyak yang dia dapatkan. Bisa pelan tapi enggak ada gangguan, santai, santai. Dan kita rasakan tatkala masuk bulan Ramadan, semangat kita untuk membaca Al-Qur'an lebih dibandingkan bulan yang lainnya. Semangat kita untuk kemudian terbangun lebih awal, lebih dibandingkan yang lainnya. Semangat kita untuk kemudian menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih, itu luar biasa, tidak kita rasakan pada bulan yang lainnya. Semangat kita untuk membaca Al-Quran lebih giat dibandingkan bulan yang lainnya. Mungkin bulan yang lainnya pulang kerja tidur, tapi pada bulan Ramadan ini masya Allah, pulang kerja bisa dipegang Al-Quran. Bahkan ketika sesibuk-sibuknya pekerjaan, masa longgarnya, masih ada Al-Quran di kantongnya, dia baca. Punya semangat yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga manfaatkan rasa semangat yang kita miliki ini dengan melakukan amalan-amalan kebajikan, pada amalan kebajikan apapun yang bisa kita melakukannya. Kalau semisal tidak bisa memberikan takjil kepada keseluruhan, kita berikan pada orang yang dekat dengan kita saja, pada orang yang dekat dengan kita saja. Kalau semisal yang ikut buka puasa masing-masing bawa sekresek saja isi apa namanya kue, ketika dikumpulkan jadi banyak. Ketika dikumpulkan jadi banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kaum Asy'ariyin. Kaum Asy'ariyin dari kabilah Bani Asy'ar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaum tersebut, kata Rasul, bila mana mereka dalam keadaan kekurangan, jama'u ma'indahum, maka masing-masing mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki. Kalau semisal sebagian mereka hanya memiliki sekian dari gandum, mereka bawa. Kalau semisal sebagian mereka hanya punya buahnya, mereka bawa. Kalau semisal sebagian mereka hanya punya dagingnya, mereka bawa. Kumpulkan semuanya, yang di rumah ambil, yang di rumah ambil, dibawa semuanya sehingga dijadikan di satu tempat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qassamu bainahum bisawiyah." Kemudian setelahnya mereka membagi secara merata, secara adil. Dikresaki beratnya sekitar sekilo mungkin atau dua kilo, campur ada tepungnya, ada lauknya, ada buahnya, ada duitnya juga, dibagi. Ini sama-sama, sama rata. Dan sudah pasti kadar seseorang dari sisi perekonomiannya, kemampuannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, berbeda-beda. Ada yang ekonomi di bawah rata-rata, ada yang masih berada pada rata-rata, ada yang di atas rata-rata, ada yang luar biasa rata-ratanya, ada yang luar biasa rata-ratanya. Nah, kita manfaatkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki tersebut. Sebagian orang mengatakan, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Artinya apa? Kalau misal kita sudah meniatkan untuk melakukan kebaikan, jalankan. Jangan ditunda pada hari esok. Jangan ditunda, nantilah, nanti, nanti, dan nanti. Akhirnya kita akan secara bertahap terpalingkan dari melakukan amalan kebajikan tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tatkala memberikan wasiat kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti halnya seorang yang asing ataukah sedang melewati satu jalan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tatkala memahami makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, apabila engkau menginginkan untuk kemudian melakukan satu amalan kebajikan, maka jangan ditunda. Jangan ditunda. Khudz min sihatika li maradik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ghinaka qabla faqrik. Dan masa kayamu sebelum fakirmu. Nah, kita kembali kepada penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsmani hafizahullah. Sehingga seorang hamba diperintahkan untuk menjalankan syarat Islam ini secara keseluruhan, namun sesuai dengan kemampuannya. Syarat Islam itu kan banyak. Banyak. Tapi semuanya berdasarkan kemampuan. Wa hadhihi haqiqatul 'ubudiyyah wa ta'alluhi lillah. Ini adalah merupakan hakikat dari peribadahan dan pengabdian seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal Islamu alladhi yudinullaha bihi atau yudinullahu bihi, itu adalah agama Islam yang Allah Azza wa Jalla menerapkannya sebagai agama. Fa inna haqiqatahu, karena sesungguhnya makna dari hakikat Islam itu sendiri adalah al-istislamu zahiran wa batinan li syari'atil Islam. Makna dari hakikat Islam itu sendiri adalah berserah diri, baik yang zahir maupun yang batin, tunduk di dalam menjalankan semua syariat-syariat yang ada di dalam Islam. Tunduk, tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, berjalan sebagaimana apa yang disyariatkan di dalam al-Islam. Naam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai para manusia, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara kaffah, secara menyeluruh. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata untuk kalian. Di dalam ayat ini syahidnya kita diperintahkan sebagai seorang mukmin untuk menjalankan semua yang ada di dalam agama Islam ini secara kafah. Kafah itu artinya menyeluruh, secara totalitas. Kita diperintahkan untuk menjalankan semua yang ada di dalam agama al-Islam. Maksudnya adalah tidak menjalankan sebagian, kita tinggalkan sebagiannya. Tidak kemudian kita percayai sebagian dan kita ingkari sebagian yang lainnya. Kita diperintahkan untuk menjalankan semua yang ada di dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Di dalam agama Islam ini terdapat sekian banyak perintah. Sebagainya berhubungan dengan amalan, sebagian berhubungan dengan keyakinan, sebagian berhubungan dengan akhlak. Ini semuanya wajib seseorang untuk kemudian menempatkan pada posisinya dan menempatkan sebagaimana mestinya. Tidak kemudian dia mumpuni dalam bab akhlak, ternyata jelek di dalam bab akidah. Atau dia bagus di dalam bab akidah, namun ternyata jelek di dalam bab akhlak. Atau muamalahnya bagus, ternyata di dalam perkara manhajnya, kegigihannya di dalam memegang prinsip Islam, mengalami kelembekan. Tidak demikian yang diajarkan dan diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia dituntut untuk menjalankannya secara totalitas. Dia mumpuni dalam semua amalan-amalan kebajikan, itu adalah sesuatu yang afdal, yang mulia. Dan inilah akhlak, demikian pula sifat mereka para ulama salafunas salih. Para salafunas salih. Sebagai misal dari mereka, kisahnya Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Pernah satu ketika mereka para ulama yang hidup pada zaman Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala berdiskusi antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, hanya mendiskusikan amalan-amalan yang dimiliki oleh Ibnu al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Sebagian mengatakan beliau mumpuni dalam bab jihad. Sebagian mengatakan beliau mumpuni dalam bab sedekah. Ternyata Ibnu Mubarak adalah seorang yang kaya. Yang kaya. Pernah satu ketika Ibnu Mubarak mengajak kawan-kawannya untuk kemudian berhaji atau berumrah. Memberikan tawaran kepada mereka untuk memberikan kepada beliau sekadar uang yang mereka miliki. Maka diberikanlah kepada Ibnu Mubarak rahimahullah dibungkus pada satu kain. Ibnu Mubarak menerimanya, mengajak mereka untuk kemudian berhaji atau berumrah, dan mereka bisa menjalankannya sebagaimana Ibnu Mubarak menjalankannya. Diberikan fasilitas, diberikan makanan, dibiayai dan yang semisalnya. Ketika mau pulang diberikan oleh-oleh. Sekembalinya ke rumahnya mereka dikagetkan, ternyata uang yang dikasihkan sebelumnya di kantong dikembalikan kepada pemiliknya masing-masingnya tanpa terkurangi sedikit pun. Ini Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala yang menggunakan barang dagangannya dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Tatkala beliau melihat di kota Baghdad sebagai misal, ada di antara penduduknya dari kalangan alimul kibar, seorang alim yang besar, maka beliau memeras otak bagaimana caranya supaya bisa kulakan di kota Baghdad, kemudian nantinya diambil barang dagangannya didagangkan lagi ke kota yang lainnya. Kalau pada zaman salaf tidak ada visa, tidak ada paspor, sehingga mudah. Semua negara adalah negara Islam, dipimpin oleh seorang khalifah, sehingga mudah untuk pergi dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah, sebagian ulama yang lain yang sedang berdiskusi menyebutkan belum mumpuni dalam bab jihad. Dalam bab jihad juga mumpuni. Hingga disebutkan dalam salah satu biografi Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, ketika pasukan Islam sedang berhadapan dengan pasukan orang-orang kufar, ketika ada salah seorang jagoan dari kaum kafir tersebut menantang dan mengajak berduel, siapa yang berani melawannya. Dia berjalan dengan congkak di hadapan barisan kaum muslimin. Kemudian ketika ada satu orang kaum muslimin meladeni duelnya, ternyata berhasil dibunuhnya. Maju lagi yang lainnya, berhasil dibunuhnya. Maju lagi yang ketiga, berhasil dibunuhnya. Hingga muncul kegentaran pada masing-masing pasukan kaum muslimin ketika itu. Dan tatkala itu mereka dikejutkan dengan melesatnya sosok yang ditutupi wajahnya, kemudian mengajak berduel orang tersebut dan dengan mudah mengalahkannya. Ketika orang ini kembali ke pasukannya, ada yang melihat, memeriksa siapa gerangan. Ketika dibuka, ternyata terlihat wajahnya Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Mumpuni dalam bab jihad, pintar, berani. Nah, dalam bab zuhud juga demikian, dalam bab ilmu juga demikian. Sehingga mereka berdiskusi sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, pada beliau terdapat semua amalan-amalan kebajikan, dan beliau adalah orang yang paling menonjol dalam amalan-amalan kebajikan tersebut. Kecuali satu saja yang tidak dimiliki oleh beliau rahimahullah dari seluruh amalan kebajikan, yaitu suhbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan kebajikan yang dimiliki oleh seorang muslim karena ia menjadi seorang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Ini tidak dimiliki oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Namun ternyata bersama dengan ini kita menjumpai Ibnu Mubarak adalah sebagai seorang yang sangat tawadhu, yang rendah hati. Ketika ada salah seorang memujinya yang semisalnya, beliau masih merendah dan mengatakan la tu'ridanna bizikrina ma'dzikrihim laisa sahihu idzal masya kal muq'adi. Jangan kamu samakan kita dengan mereka, para salafun salih. Karena tidak sama antara seorang yang sehat dengan seorang yang berjalan dalam keadaan menggunakan tongkat. Ibnu Mubarak mengkiaskan dirinya adalah seorang yang tua yang berjalan menggunakan tongkat, sementara mereka para sahabat Rasul, orang-orang yang mulia setelah mereka, sepeninggal yang Ibnu Mubarak hidup pada zaman setelah mereka, itu seperti seorang yang sehat. Tatkala berjalan tentu lebih cepat, artinya belum memandang mereka jauh lebih afdal dan lebih mulia. Naam. Sehingga kita kembali kepada pembahasan yang disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, seorang muslim tentulah dia diperintahkan untuk kemudian tunduk di dalam menjalankan semua syariat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, baik yang zahir, yang hubungannya dengan amalan yang terlihat, terdengar oleh orang yang berada di hadapannya. Dia mengucapkan perkataan A, dilihat apakah ini sesuai dengan syarat Islam atau tidak. Jika benar, maka berarti dia telah menjalankan apa yang menjadi semestinya dijalankan. Ataukah yang bersifat amaliyah, perbuatan-perbuatan juga diperintahkan untuk kemudian dikoreksi agar sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam agama Islam tersebut. Ataukah yang bersifat batin tidak terlihat berupa keyakinan-keyakinan, akidah-akidah, kepercayaan-kepercayaan juga harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud dari firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu Allah Ta'ala amiran 'ibadahu al-mu'minin bi rasulihi ay ya'khudhu bi jami'i 'ural Islam wa syara'i'ihi. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam bentuk memerintahkan semua hamba-hambanya yang beriman kepada Rasulnya untuk mengambil, menjalankan semua ikatan-ikatan yang ada di dalam agama Islam ini dan syariat-syariatnya. Wal'amali bijami'i awamirihi, demikian pula mengamalkan semua perintah-perintah Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Watarki jami'i zawajirihi mastata'u min dzalik, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla sekadar apa yang mereka mampu untuk menjalankannya. Naam. Ini semuanya berhubungan dengan istita'ah, berhubungan dengan istita'ah. Seperti kata yang tadi disebutkan, tatkala seorang sempit untuk menjalankan apa yang disyariatkan oleh Islam, baik itu perintah atau larangan, maka Islam memberikan kelonggaran bagi pelakunya. Seperti seorang yang dalam keadaan berada di tengah hutan, tidak ada air, tidak pula ada makanan, boleh baginya untuk kemudian memakan, mengkonsumsi binatang yang haram sekadar menutupi apa namanya, menutupi rasa laparnya, menutupi rasa laparnya. Nah, demikian boleh di dalam bab al-amr, perintah. Waluzum syar'i kullihi huwa muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan menjalankan semua syarat itu seluruhnya adalah merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang Rasul membawa kepada kalian sesuatu, maka ambillah. Dan apa yang dilarang beliau, maka hendaklah kalian meninggalkannya. Wa huwa haqiqatul itba'illahu alaihi salam. Dan itulah hakikat dari seseorang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemana beliau berjalan, dia mengikutinya. Kemana beliau perintahkan, maka beliau menjalankannya. Sebagian salah menyebutkan, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita ini diwajibkan untuk berputar, mengikuti sunnah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemana sunnah itu berputar. Kalau semisal mengatakan A, kita harus A, mengatakan B juga harus B. Itulah hakikat dari apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqala Abu al-Qasim al-Asbahani, berkata Abu al-Qasim al-Asbahani rahimahullah, al-ittiba'u 'inda al-ulama huwa al-akhdhu bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha. Yang dimaksud dengan kalimat al-ittiba' di sisi mereka para ulama adalah mengambil sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Itu makna ittiba'. Makna seorang benar-benar mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan amalan yang luar biasa besar pahalanya. Hingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Ali Imran yang disebutkan oleh mereka para ulama sebagai ayatul mihnah, ayat untuk menguji benar tidaknya seorang mencintai Allah Ta'ala Rabbul Alamin atau tidak. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni." Katakanlah jikalau kalian adalah orang-orang yang mengaku diri kalian benar-benar mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ittabi'uni, beritba'lah kalian kepada saya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Itba' artinya yang tadi disebutkan alal Imam Abdul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, yaitu mengambil semua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil semua peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengambil sebagiannya, menelantarkan sebagian yang lainnya. Dengan seorang benar-benar mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua apa yang beliau syariatkan, akan mendapatkan dua kemuliaan dan keutamaan yang Allah Azza wa Jalla janjikan pada ayat tersebut. Yuhbibkumullah, pastilah Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian. Menunjukkan kecintaan Allah Azza wa Jalla ini, kecintaan Allah Azza wa Jalla akan terwujud bila mana seorang mukmin benar-benar mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan seorang mukmin dia enggan untuk menjalankan syariat Rasul, ketika Rasul memerintahkan dia untuk kemudian memotong kumisnya, memanjangkan jenggotnya, akhirnya dia enggah untuk menjalankannya. Dia merasa kurang pede penampilannya, dia merasa kurang ganteng, dia merasa takut nantinya akan dicemooh dan yang semisalnya. Akhirnya dia potong, menunjukkan dia bukan sebagai seorang yang muttabi', yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mensyariatkan kepada umatnya dalam hal berpakaian untuk tidak berisbal, untuk tidak menurunkannya di bawah mata kakinya, namun ternyata dia jolorkan, dia turunkan. Berarti dia bukan sebagai seorang yang muttabi', yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang muttabi', yang benar-benar muttabi', di sisi mereka para ulama adalah yang mengambil semua apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, dalam bab berakhlak juga demikian, dalam sekian banyak akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, akhlak seorang kepada tamunya, akhlak seorang kepada tetangganya, akhlak seorang kepada seorang muslim, akhlak seorang kepada non muslim, akhlak seorang kepada binatang-binatang, itu semua diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ataukah dalam bab bermanhaj, berpegang pada prinsip-prinsip as-sunnah, tidak menelantarkannya, bersikap keras pada perkara-perkara yang seorang muslim diperintahkan untuk bersikap keras dengannya, bersikap tegas dengannya, ini juga wajib untuk diamalkan. Dalam bab akidah, memeriksa keyakinannya, memeriksa seputar kepercayaannya, juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah konsekuensi dari kalimat syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang dikenal oleh mereka para ulama dengan istilah tasfiyah wa tarbiyah. Ya kan, ada istilah tasfiyah wa tarbiyah. Artinya kalau tasfiyah artinya mensucikan jiwa. Yang disucikan apa? Yang disucikan adalah kepercayaannya kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dia mensucikan jiwanya dari noda-noda kesyirikan yang memberikan kelaziman konsekuensi dia diharuskan untuk benar-benar bisa mensucikan hatinya untuk menjalankan semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya secara ikhlas, secara ikhlas. Wa tarbiyah berhubungan dengan pendidikan seputar ibadah, yang dalam artian harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salat wassalam. Kalau tasfiyah berhubungan dengan pensucian yang ada di dalam kalbu, yang berhubungan dengan apa yang ada di dalam jiwa. Kalau tarbiyah berhubungan dengan amalan yang zahir. Kalau tasfiyah adalah konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. yang memberikan makna al-ikhlas, yang memberikan makna al-ikhlas. Adapun tarbiyah adalah konsekuensi dari kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah yang memberikan makna al-ittiba', mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsman rahimahullah pada ahadullah pada alinea yang di atas, waluzumu syar'i kullihi huwa muqtada syahadati anna Muhammad Rasulullah. Dan seseorang menjalankan semua syariat ini seluruhnya adalah termasuk dari konsekuensi syahadat seorang seputar Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dhimu syar'i min tawqiri lahi taala, dan mengagungkan sesuatu yang disyariatkan adalah termasuk dari bentuk seorang mukmin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Kita muliakan semua syariat Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dari bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, atau dengan kata lain termasuk dari bentuk ketakwaan hati seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Hajj, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, maka ini termasuk dari bentuk benarnya ketakwaan hati-hati pemiliknya. Wa huwa dalilu wufuril iman, itu adalah dalil yang menunjukkan tentang benarnya iman. Benarnya iman menunjukkan bila mana pada hati kita tidak ada niat, tidak ada perasaan mengagungkan syariat Allah Azza wa Jalla, memuliakan syariat Allah Azza wa Jalla, maka dipertanyakan nilai kebenaran iman yang kita miliki tersebut. Seorang yang menyamakan antara perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya seperti perintah manusia, seorang yang menganggap bahwasanya perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya seperti perintah-perintah manusia biasa yang bisa ditolak, bisa dengan leluasa seorang untuk kemudian memalingkannya, memelintirnya, memanipulasinya, maka tidak ada di dalam hatinya bentuk khudu' ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya itu termasuk dari ketakwaan hati. Syiar Allah itu banyak. Di antaranya Al-Quran. Di antaranya azan. Tidak menjadikannya sebagai mainan. Di antaranya masjid juga demikian. Dijaga adab-adabnya, kesopanannya. Di antaranya pula adalah majalisul ilm. Dijaga pula adabnya, kesopanannya. Tatkala bermajlis. Dan yang lainnya. Hingga seputar Al-Quran saja terdapat keterangan dari mereka para ulama, tidak dibolehkannya seseorang membuka Al-Quran dengan melumuri jari yang hendak dia gunakan untuk membuka lembaran Al-Quran dengan air ludahnya, dengan air liurnya. Tidak dibolehkan. Sebagian orang itu kan kalau membaca sulit, buka-buka, apalagi kalau bukunya baru, belum pernah dibuka, nempel. Itu harus dibasahi dulu dengan air liurnya. Diginikan baru terbuka. Kalau enggak ada basahannya, sulit bukanya. Kresek-kresek, sulit. Nah, terdapat keterangan dari sebagian mereka para ulama, bila mana seorang ingin membuka Al-Quran, mungkin baru beli, ya kan? Masih gres, masih nempel antara sebagian dengan sebagian yang lainnya, jangan melumurinya dengan ludahnya, dengan liurnya, karena padanya terdapat ihanah li syari'atillah, terdapat bentuk merendahkan syariat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dia ludahi Al-Quran, dia gesekan ludahnya dengan lembaran yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kita saja, kalau semisal ada teman kita ngeludahi jarinya kemudian ditempelkan ke wajah kita, apa kita ketawa? Apa kita bahagia? Apa kita senang? Ataukah sebaliknya kita emosi? Kita marah? Kalau ketawa, dipertanyakan kenormalannya. Pasti emosi. Kenapa sih kamu? Gak ada salah apa-apa, kok diludahi? Apalagi kalau ludahnya bau. Marah ya. Demikian pula Al-Quranul Karim. Ini ma'asyarul ikhwan rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla adalah termasuk dari bentuk benarnya iman. Waluzumu syar'i wa ta'atul rasuli tajlibul hidayah. Seseorang menjalankan syarat Islam ini secara keseluruhan dan mentaati Rasulullah SAW pada semua perintah-perintahnya akan bisa menyebabkan datangnya hidayah bagi orang yang menjalankan. Watusrafu anhul ghiwayah, bahkan akan terpalingkan darinya sekian banyak penyimpangan-penyimpangan. Sekian dari penyimpangan-penyimpangan. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata hidayah akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla seukuran dengan keamalan yang diamalkan oleh seorang hamba terkait berpegang tidaknya dia terhadap prinsip-prinsip yang ada di dalam syariat Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bila seorang hamba tersebut adalah seorang yang gigih, bila seorang hamba tersebut adalah seorang yang kuat prinsipnya, bila hamba tersebut adalah seorang hamba yang penyabar dari sekian banyak terpaan, godaan, rintangan tatkala menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepada dirinya. Namun sebaliknya, bila seorang hamba tersebut adalah seorang hamba yang setengah-setengah, yang ia jalankan sebagian, ia tinggalkan sebagian yang lainnya, maka sangat untuk kemudian digambarkan sebagai perkara yang mustahil bila mana hidayah tersebut Allah berikan kepada pelakunya. Nanti akan kita sebutkan keterangan-keterangan yang dibawakan oleh al-mu'allifu habithahullahu ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Bila kalian mentaati beliau, mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, artinya mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tahtadu, kalian pasti akan mendapatkan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan pemahaman keterbalikan dalam ayat ini, seorang yang tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang yang tidak mendapatkan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka dengan keimanan-keimanan mereka. Dan tadi disebutkan dalam alinea yang di atasnya, termasuk dari bentuk benarnya keimanan, seorang mengagungkan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, memuliakannya, menghormatinya. Wa qala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan tambahan kepada mereka, orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk tersebut, dengan petunjuk yang lainnya. Seorang dikatakan mendapatkan petunjuk bila mana dia berada pada satu perkara yang Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya, menetapkannya untuk dia berada pada perkara tersebut. Seorang tidak dinyatakan mendapatkan hidayah bila mana dia berada pada satu perkara yang Allah dan Rasulnya mengingkari keadaan seorang hamba yang ia berdiri pada perkara tersebut. Sehingga kembalinya kepada al-ittiba', kemurnian tidaknya seorang benar-benar mengikuti apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala Rabbul Alamin, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah syahid dari fasal yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, tidak dibolehkannya seorang menolak sebagian kebenaran dan meninggalkan sebagian dari apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, akan menyebabkan al-ghiwayah, penyimpangan, akan menyebabkan dia tertutupi dari kebenaran dan dia terpalingkan dari perkara kebenaran tersebut, wal'iyadu billah. Wa bihadha ta'rifu dhalal ba'd ashabil manahij al-munharifah alladhina nasabu anfusahum hukaman 'ala syar'i walatazamu bi ba'din wa a'radu 'an ba'din wa huwa ma tatawahhamuhu min annahu qushurun la ahammiyata lahu aw juz'iyatin kadza za'amu. Kata beliau rahimahullah, dengan ini kita mengetahui kesesatan sebagian orang-orang yang memiliki manhaj prinsip yang menyimpang, yang rusak, yang mereka menjadikan diri-diri mereka sendiri sebagai hak hakim untuk syariat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Mereka berpegang pada sebagiannya dan berpaling dari sebagian yang lainnya. Mereka menyangka bahwasanya syariat Islam ini kalau semisal berhubungan dengan amalan-amalan yang bersifat zahir, hanya sekedar syariat yang dimaknakan dengan makna kusyur, tulang arinya Islam. La ahamiyata lahu, tidak penting dan tidak bernilai. Au juz'iyat, ataukah perkara sebagiannya yang bukan inti, yang boleh seorang meninggalkannya, menelantarkannya. Kadza za'amu, ini yang mereka sangka. Dan prinsip yang seperti ini dibantah oleh banyak dari kalangan mereka, para ulama yang membantah prinsip-prinsip tersebut. Terkhusus manhaj ini diusung oleh mereka orang-orang yang berupaya untuk kemudian menyerukan al-jihad. Mereka menganggap bahwasanya ajaran Islam yang paling intinya adalah berjihad, menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Walaupun yang mereka perangi adalah para penguasa-penguasanya dengan berdemonstrasi ataukah dengan mengirim sebagian di antara mereka untuk mengalahkan dan membantu saudaranya melawan mereka orang-orang kafir dan yang semisalnya. Adapun pembahasan seputar fikih, pembahasan seputar akhlak, pembahasan seputar amalan ibadah, sholat, puasa dan yang semisalnya, mereka anggap sebagai pembahasan kusyur, pembahasan kulit arinya Islam yang tidak penting dan tidak ada nilainya. Bahkan mereka menggelari para ulama dengan gelar ulama haid wan nifas, ulama yang hanya tahunya haid dan nifas saja. Atau mereka membagi para ulama menjadi dua bagian, ulama qa'idun, ulama yang tidak mau berjihad, dengan ulama ahlu thuhur, ulama-ulama yang berada di medan jihad, yang ditulis hanya seputar pergerakan Islam, yang ditulis hanyalah berkisar tentang bagaimana cara memuliakan Islam, yang ditulis adalah sekedar bagaimana caranya menegakkan syariat Islam, menegakkan daulah Islam, dan mengupayakan agar supaya bisa menggulingkan penguasa kaum muslimin dan diganti dengan seorang penguasa dari kalangan mereka yang diharapkan bisa menerapkan syariat Islam tersebut secara sempurna. Ini ideologi yang seperti ini berasal dari mereka yang membagi ilmu tersebut menjadi dua bagian, usyur dan lubab. Ini banyak dibantah ideologi ini oleh mereka para ulama. Adapun ahli sunnah, mereka menerima semua apa yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidak membeda-bedakan antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ketika datang wayahnya jihad, maka ahli sunnah adalah orang yang terdepan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika diharuskan untuk kemudian seseorang gemar di dalam menjalankan amalan kebajikan, maka ahli sunnah adalah orang yang paling terdepan di dalam menjalankannya. Berhenti sebagaimana berhentinya apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak meninggalkan sebagian, tidak pula menelantarkan sebagian yang lainnya. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum ma akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا وحفظكم الله.